ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله نواصل درسنا في دراسة الجزء الثاني من دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها وما زلنا في صدد الدرس التاسع وآخر ما وقفنا عليه التمرين عن جمع المؤنث السالم. Terakhir kita yang sudah pelajari tentang dars yang jama' muannath salim. نقرأ مرة أخرى الأمثلة في التمرين الثامن. Uraja sekilas dari yang sebelumnya. Dari tamrin as-sabi' kita sudah belajar kaidah an an-nida. An-nida yang dahulu kita sudah belajar bahwa an-nida ya imma dia masuk kepada isim mufrad atau kepada idhofah. Ya, atau kepada idhofah. Ya, kalau dia masuk kepada isim mufrad maka dia mabniun ala dhommi. Naqra Muhammadun ya Muhammadu. Muhammadun ya Muhammadu. Hamidun ya Hamidu. Hamidun ya Hamidu. Ustadun ya Ustadu. Ustadun ya Ustadu. Ya, hadha idha dakhala ala al-ismi al-mufrad. Amma idha dakhala ala al-idhafah, kalau isim setelahnya masuk kepada idhafah maka mudhafnya jadi mansub. Ya, mudhafnya jadi mansub, tanda mansubnya adalah fathah. Abdullah ya Abdullah. Abdullah ya Abdullah. Ukhtu Harun ya Ukhtu Harun. Ukhtu Harun ya Ya. Ya Abdullah abda sebagai mudhaf ya. Mudhafnya dia mansubun bil fathah. Kenapa? Karena ada tun nida. Lafzul jalalah mudhaf ilaih. Ya, pola idhafah biasa tapi mudhafnya jadi mansub. Wa kadzalika ya ukhta Harun ya ukhta, hadza aidan mudhaf. Ya, dan mudhafnya mansub. Ya, kisah tentang Maryam. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sawim wa ma kanat ummuki badhiya. Mansubun bil fathah. Ya, mansubun bil fathah. Harun mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur. Tapi majrurnya dengan fathah. Kenapa? Ghairu munsharif aw li annahu mamnu'an min as-sarfi. Bapak apa? Ah? Bapak-bapak? Ajam, sahih. Ismun ajamiyun. Harun ajam. Harun ajam. Maka dia lil alamiyah wal ajam. Dia isim ajam. Hah? Bukan. Kan beliau Nabi Bani Israel. Bani Israel. Ajam. Ismailu. Ismail Arabiyun dhatan ajamiyun isman. Dia namanya Ajam tapi orangnya Arab. Orangnya Arab namanya Ajam. Ini termasuk pamong Rasofif. Hah? Ismail tetap Wir Musharif. Wir Musharif karena secara nama Ajami. Secara nama Ajam. Ya, ini kaidah tentang babun nida kalau dia masuk kepada idhofah. Ya. Mau terus dulu? Udah kayak kemarin ya? Udah. Tapi beda aja. Katanya beda, tapi sama. Pola idhofah sama kaidahnya. Tsumma tamrin ats-tsamin hadza qad halana aidan bi annahu tamrin an jam'il muannats salim. Tentang jama' muannats salim. Jam'ul muannats salim alamatuhu al-khitamu bil alifi wat ta'il maftuhah. Tandanya jama' muannats salim akhirannya itu adalah alif plus ta maftuhah. Alif plus ta maftuhah. Nakra alam silah. Ra'aitu sayyaratin. Ra'aitu sayyaratin. Mu'annath mufrad. Mu'annath mufrad, i'rabnya biasa. Sayyaratin jama' mu'annath salim. Jama' mu'annath salim marfu'un bil-dhammah, majrurun bil-kasrah, lakin mansubun bil-kasrah. Ya, mansubnya dia pakai kasrah. Mansubnya pakai kasrah. Anakra awalan. Sa'alatil mudiratu talibata. Sa'alatil mudiratu talibati. Sa'alatil mudiratu talibati. Qara'tul majallata. Qara'tul majallata. Qara'tul majallati. Qara'tul majallati. Ya, ini pun sudah latihannya. Lakin naqra maratan ukhra. Khalaqallahu asy-syamsa wal qamara wan nujuma wal bihara wal arda was samawati. Khalaqallahu asy-syamsa wal qamara wan nujuma wal bihara wal arda was samawati. Ya, asy-syamsa wal qamara semuanya maf'ulun bih. Semuanya maf'ulun bih. Pas samawati, ya, dia pakai kasrah. Sa'ala al-abu al-abna'a wal-banati. Sa'ala al-abu al-abna'a wal-banati. Ya, jama' mu'annas salimnya adalah al-banati. Al-banati, ya, dia jama' mu'annas salim sebagai maf'ulun bih, ya, mansub dengan kasrah. Katabtu hadihil kalimati. Katabtu hadihil kalimati. Ya, ini katabat bisa katabtu, bisa katabat, bisa juga kutibat hadihil kalimatu. Kullu dhalika sahih. Kutibat mabni lil majhul. Hadihil kalimat naib fa'il marfu'. Ya, itu semuanya sahih. Jama' mu'annas salim ya al-kalimat. Al-kalimat jama' mu'annas salim. Ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa kadang bahasa Arab lahu aujuh, lahu akthar min wajhin. Kadang dia bisa dikatakan sebagai beberapa pola, beberapa versi. Katabat hadihil kalimati jumlatun sahihah. Katabtu hadihil kalimati aydan jumlatun sahihah. Kutibat hadihil kalimatu hadha aydan jumlatun sahihah. Ya, lihat, semuanya sahih itu. Semuanya sahih. Kullu dhalika wajhun sahih. Ya, arabiyyatun sahihah. Ya, maka kadang ada yang seperti ini. Ya, bahasa Arab itu kadang ada yang seperti ini, semuanya betul. Wa kadzalika aydan fil Qur'anil Karim. Ya, demikian pula di Al-Qur'an. Ada yang tulisan-tulisannya sama kan tanpa harokat, ya, tapi quri'a ala aujuhin, dia bisa dibaca beberapa bacaan, bisa dibaca beberapa bacaan. Fa yantut an dzalika ikhtilaful qira'at, sehingga apa, muncul beberapa qira'at. Wa bisababi dzalika ikhtalafa aidan at-tafsirat. Dari perbedaan qiraat itu, maka kemudian muncul lagi perbedaan tafsirnya. Nah, itu diantara asbabul khilaf fit tafsir. Asbabul khilaf fit tafsir itu karena ikhtilaful qiraat. Karena lihat, ini tulisannya sama, bisa dibaca tiga. Ya, bisa dibaca tiga. Ya, paham ya? Naam. Ra'aitul atibba'a wa tabibati. Ra'aitu at-tabibat wa at-tabibati. Ya, jama' mu'annas salim ya at-tabibat. Ya, at-tabibat jama' mu'annas salim wa huwa maf'ulun bih. Ghasala al-waladu as-sayyarata. Ghasala al-waladu as-sayyarata. Jama' mu'annas salim yang mana? Tidak ada. As-sayyarata apa tuh? Mufrad, sahih. Mu'annath mufrad, laisa jam'an. Sayyarata mu'annath mufrad, laisa jam'an. Ghasala al-waladu as-sayyarati. Ghasala al-waladu as-sayyarati. Jam'u mu'annath salim yang mana? As-sayyarati. As-sayyarati, sahih. As-sayyarati. Mufulun bih. Mansubnya pakai kasrah. A'akhadta riyalati ya bunayya? A'akhadta riyalati ya bunayya? Mana jama' mu'annas salim? Riyalat. Riyalat, sahih. Riyalat jama' mu'annas salim. Ya, dan ini isyarat ya bahwa kalau benda mati bukan benda juga sih. Isinya sesuatu yang dia bukan hidup, bukan orang hidup. Apakah dia sesuatu yang real, real, duit, atau non-real, yakni yang sifatnya sesuatu yang abstrak, sesuatu yang abstrak. Ketika dijamak, kebanyakannya adalah jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim. Seperti apa? Ar-riyalat, mufradnya gimana? Riyalun, mudakar. Bentuknya mudakar, riyalun. Riyalun, benda real, kelihatan, duit. Ya kan, duit real. Ketika dijamak, pakainya jamak mu'annath salim. Ketika dijamak, pakainya jamak mu'annath salim. Dular, dularat. Dularat. Jamaknya juga jamak mu'annath salim. Jamaknya jamak mu'annath salim. Seperti juga misalnya in tapi ini apa benda real ya, ada juga kalau dia non real tapi dia benda abstrak, maka kebanyakan jamaknya juga jamak mu'annas salim. Nomor berapa tadi? 8. Sa'ala Bilalan zumalahu. Ini salah ya. Ini sudah kita bahas, ini salah cetak. Kenapa? Karena kalau sa'ala Bilalan zumalahu macam maf'ul bih dua. Ini seharusnya sa'ala Bilalun zumalahu. Ini baru ini fa'il maf'ul bih. Atau sa'ala Bilalan zumalahu. Zumalahu hamzahnya di atas waw. Sa'ala Bilalan zumalahu. Sa'ala Bilalun zumala'ahu. Sa'ala Bilalan zumala'ahu. Siapa yang nanya, siapa yang ditanya. Nah, itu dibetulkan dulu ya. Sa'alat Zainabu zamilatiha. Sa'alat Zainabu zamilatiha. Zamilatiha. Ya, mansub bil kasrah zamilat. Ti. Qara'tu al-kutuba was-suhufa wal-majallati. Qara'tu al-kutuba was-suhufa wal-majallati. Ra'aytu ikhwata Hamidin wa akhawatihi. Ra'aytu ikhwata Hamidin wa akhawatihi. Qara'na hadhihi as-safahati. Qara'na hadhihi as-safahati. Ada dari akhir ma waqafna alaihi. Yang ini semuanya tadi yang sudah kita baca, hada alfadhu jam'il muannats salim. Lafaz-lafaz jama' muannats salim. Wa alamatuhu alkhitamu bil alifi wat ta'il maftuhah. Tandanya dia akhirannya alif dan ta maftuhah. Bagaimana posisinya? Posisinya maf'ul bih semua. as-samawati, as-sayyarati, ar-riyalati. Posisinya maful bih. Jama' mu'annas salim, ketika dia sebagai maful bih, maka maful bih mansub. Maful bih mansub. Jama' mu'annas salim mansub. Tapi mansubnya alamatuhu bil kasrah. Tandanya dengan kasrah. Dia memang beda. Dia yang i'rab far'i, bukan i'rab asli. Dia bukan i'rab asli. I'rab asli marfu'un bil dhammah, mansubun bil fathah, majrurun bil kasrah. Ya, jama' mu'annas salim termasuk yang i'rab far'i. Mansubnya pakai kasrah. Mansubnya pakai kasrah. Ketika i'rabnya i'rab far'i bukan asli, labudda minal bayan, maka kita harus kasih penjelasan. Ya, kasih penjelasan. Antum kalau ribut-ribut sama bini, kasih penjelasan. Pulang kantor telat, kasih penjelasan. Ada chat toto kenama akhwat, kasih penjelasan. Ya, kalau di luar kebiasaan, kasih penjelasan. Apa penjelasannya? Li'annahu jam'u mu'annas salim. Ya. Kenapa? Karena dia i'rab far'i, bukan i'rab asli. Sebagaimana dulu kita belajar yang mamnu' minas sharf, ketika majrurnya bukan pakai kasrah, majrurnya pakai fathah, i'rab far'i aidan labudda minal bayan, kita kasih penjelasan. Li'annahu mamnu'un minas sharfi. Paham ya? Ketika jama' mu'annas salim mansubnya dia bukan i'rab asli, pakai i'rab far'i. Kalau i'rab far'i kasih tambahan penjelasan. Ya, kasih tambahan penjelasan. Li'annahu jam'u mu'annatsin salimun. Ya, i'rabnya yang jama' mu'annas salim semuanya seperti itu. Ya, i'rabnya yang jama' mu'annas salim semuanya seperti itu. Kada i'rab jam'i mu'annas salim idza kana mansuban. Ya, itu i'rabnya jama' mu'annas salim kalau dia ketika posisinya mansub pakai i'rab far'i, ay mansubun bil kasrah. Ketika kita sebutkan dia mansubun bil kasrah, pakai penjelasan bi annahu jam'u muannatsin salimun. Tuman wasil ila tamrin at-tasi'. Tamrin at-tasi'. Ta'ammal al-mithal, ma'na ta'ammal al-mithal? Perhatikan contoh. Thumma adkhil, kemudian masukkan hamzat istifhamin. Masukkan hamzah istifham. Hamzah istifham untuk bertanya, kata tanya. Alal jumalil atiyati, kepada kalimat-kalimat berikut. Masukkan hamzah istifham kepada kalimat berikut. Al biharu jam'ul bahri. Hayya ikhraw. Al biharu jam'ul bahri. Al biharu jam'ul bahri. Al biharu jam'ul bahri. Pola yang pertama, hadza khabar, pengkabaran itu. Ya. Sedang mengabarkan, al-biharu jam'ul bahri, lautan itu jama' dari laut. Kemudian ditambahkan hamzatu istifham, hamzah istifham, a. Hamzah istifham, a. Maka di depannya ada dua hamzah. Hamzah istifham plus hamzah wasol alif lam. Hamzah wasol alif lam. Maka bagaimana jalan keluarnya? Diidghamkan, digabungkan. Sama-sama hamzah, digabungkan, lalu dikasih mad. Ya, digabungkan, lalu dikasih mad. Maka itu dibaca mad ya. Itu dibaca mad. Dan diperhatikan, ini ada hamzah istifham. Huwa adatu istifham. Yaitu kata tanya. Maka apa diperhatikan? Nada bertanya. Al-biharu jam'ul bahri. Hayya ikra. Al-biharu jam'ul bahri. Nah, diperhatikan. Ya, nabratu istifham. Nada bertanyanya di perhatikan. Al-biharu jam'ul bahri. Naam, tafadhal rakmul awwal. Ahyudi. Al-ana kharajta. Al-ana kharajta. Terjem. Naam, yang bertanya. Yang bertanya saja. Apakah kamu keluar? Ya, apakah kamu telah keluar? Yani rubbama ba'da darsi. Ya, setelah pelajaran, oh, kau sudah keluar. Naam, ada tiba adahu? Al-yawma ruja'a abuka binti masqo. Al-yawma ruja'a abuka binti masqo. Naam, terjem. Apakah hari ini ayahmu kembali dari Damaskus? Damaskus, sahih. Sudah pulang dari Damaskus al-yawma. Ini Dimashqo ya bacanya ya. Sebagian yakni saya perhatikan tolip-tolip di Indonesia ini bacanya Damsyik. Ah itu tidak tepat ya. Lebih cepat itu Dimashqo. Bacanya Dimashqo. Damsyik mah artis dulu, artis yang kayak kakek itu. Siapa? Iya, itu. Itu baru Damsyik. Itu baru Padang Sik itu. Kalau kota mah di Masyko. Orang tahu karena cucunya dia teman sekelas sana. Mirip kan? Enggak mirip tapi tinggi, tingginya sama-sama tinggi. So apa dulu sama kakaknya itu? Hah? Kakek dia, tapi dia bilang jangan bilang siapa-siapa ya. Oh iya santai ya. Itu kakek dia itu. Hah? Kakeknya dia. Hah? SMA, SMA. SMA. SMA. Sama-sama apa dulu sama kakeknya itu? Itu kan film doang banget. Baik orangnya, aslinya. Nah, ada tiba ada hut, tepuk-tepuk. Al-Mudarisu Maridun. Al-Mudarisu Maridun. Naam, terjim. Apakah guru sakit? Naam, sahih. Ada tiba ada hut. Al-Mudiru Qala Hakada. Al-Mudiru Qala Hakada. Naam, terjim. Apakah guru berkata demikian? Naam, sahih. Apakah sekolah berkata demikian? Naam. Dari mana dahulu? Al-Qalibul Jadidu Kasara Hadal Kursiya. Al-Qalibul Jadidu Kasara Hadal Kursiya. Naam, terjem. Apakah murid yang baru ini membesarkan murid yang baru membesarkan kursi ini? Naam, sahih. Tuma. Hala Qalibu Dorobaka. Ahala qalibu darabaka? Naam. Apakah murid ini yang memukulmu? Naam, sahih. Nah, semuanya itu pakai idgham ya. Al-ana, al-yawma, al-mudarrisu, al-mudiru, al-talibu. Kecuali yang nomor 6, ahada talibu, karena itu memang bukan alif lam. Setelah hamzahnya bukan alif lam, maka tidak ada idgham. Tetap baca biasa. Ahada talibu darabaka? Ya. Tapi kalau ada alif lam maka diidghamkan, dibaca mad. Seperti kisah Fir'aun. Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kamu bilang beriman. Dulu kemana aja? Dulu merusak. Kisah Fir'aun di surat Yunus. Al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Allah utuhkan, Allah abadikan jasadnya Fir'aun tetap ada. Ya, supaya tanda bagi orang belakangan. Jasadnya masih ada, sampai sekarang masih ada. Ini apa di Laut Merah itu tidak ini sampai sekarang dikuarin. Jasad tersebut imannya Fir'aun gimana? Hah? Tolak. Ditolak karena beriman itu tidak bisa ketika sudah nyawa di kerongkongan, ketika sudah melihat azab nggak bisa, tidak diterima iman ketika sudah nyawa di kerongkongan atau ketika sudah ya melihat azab atau ketika sudah matahari terbit dari barat, itu tidak diterima iman, waktu tidak diterimanya iman. Iya sudah lagi azab nggak diterima. نواصل إلى التمرين العاشر. تأمل المثال. ما معنى تأمل المثال؟ ثم أجب عن الأسئلة الآتية على غراره sebagaimananya, yakni sebagaimana contohnya. Hinya kembali kepada al-mithal, kasih panah tu. Hinya kembali al-mithal, yakni ala ghirari al-mithal, sebagaimana pada contohnya. Naqra al-mithal awalan. Man khalaqaka? Man khalaqaka? Khalaqani Allahu. Khalaqani Allahu. Ketika ada pertanyaan man khalaqaka, ka anta, maka anta yang kemudian sebagai mutakallim penjawab, jawabnya pakai ya mutakallim. Khalaqani, khalaqani Allah, ya khalaqani Allah. Khalaqani Allah. Naam, ada di bawah huruf awal, tafadhal. Man darabaka? Man darabaka? Darabani, darabani, darabani Bilalun. Darabani, darabani Bilalun. Bilalun, sahih. Terjem. Siapa yang memukulmu? Yang memukulku Bilal. Yang memukulku adalah Bilal, sahih. Kemudian man sa'alaka hadha su'ala, siapakah yang bertanya, siapakah ya yang bertanya kepada pertanyaan ini. Naam, sa'alani al-mudarrisu hadha su'ala. Sa'alani al-mudarrisu, al-mudarrisu hadha su'ala, sahih. Terjem. Pak guru yang bertanya kepadaku pertanyaan ini. Naam, sahih. Thumma Ara'akal Ara'akal mudarisu fil masjidi. Naam, ra'ani, ra'ani al mudarisu, al mudarisu fil masjidi. Naam, ara'aka itu dari, lihat itu ra'a, ra'a dari kata ro'a. Yang ini ada ya lazimah yang sebagai mad, yang sebagai mad. Ketika dia ada sambungannya setelahnya, maka ya-nya ini berubah jadi huruf mad, berubah jadi huruf mad. Ro'aka, ro'aka, begini tulisannya ya, bukan diganti dengan ya, bukan, tapi digabungkan karena ini aslinya memang mad, tapi mad yang dalam wujud alif. Maka ketika ada huruf setelahnya diidgomkan juga. Ro'aka, ro'aka. Tambahkan hamzah istifham. Aro'akal, aro'akal mudarrisu. Ini yang pertanyaan. Aro'akal mudarrisu. Jawabnya na'am. Ro'ani, ro'ani, ya. Ya, sudah kita pelajari. Dia harakatnya bisa apa? Hah? Bisa fathah, bisa sukun. Ya mutakallim, ya, ya mutakallim, ya. Bisa fathah, bisa sukun. Ya, ini pun bisa. Ro'anil mudarrisu bisa, tapi wallahualam lebih bagus yang fathah. Ketika kasus seperti ini lebih bagus yang fathah. Kenapa? Karena tidak ada huruf yang terkesan disembunyikan. Ro'anil mudarrisu. Ro'anil mudarrisu, sehingga ya-nya kalau seperti ini terbaca, terbaca, dia lebih kuat. Ya, ro'anial mudarrisu. Ya, ro'anya jadi diidgomkan. Ya, dengan hamzah ain fi'il. Makanya lihat ya, ini sistematisnya bagus sekali, sudah mempermudah. Ketika bahas hamzah istifham diidghamkan dengan hamzah wasal, bahas lagi Hamzah ini. Hamzah yang juga bisa seperti itu, tapi yang dalam kasus fi'il. Masih mirip-mirip, masih berhubungan. Al-ukhra hadhihi al-amthilah. Man darabaka? Man darabaka? Darabani Bilalun. Darabani Bilalun. Man sa'alaka hadha as-su'ala? Man sa'alaka hadha as-su'ala? Sa'alani hadha as-su'ala al-mudarrisu. أرأك المدرس في المسجد؟ أرأك المدرس في المسجد؟ نعم رآني المدرس في المسجد. نعم رآني المدرس في المسجد. ثم تمرين الحادي عشر معنى. هيا اقرأوا. معنى. معناه. معناه. معناها. Ma'naha. Ah, ini kata yang semisal. Makna diakhiri juga dengan alif yang akhir, yang dalam wujud ya. Ketika dia ada tambahan dhamir, maka berubah jadi alif. Ya-nya berubah jadi alif. Ma'nahu, ma'nahu. Ya-nya berubah jadi alif. Ma'naha, ma'naha wa hakadha. Ya, makanya tidak heran kalau yang sebelumnya tadi ra'aka itu jadi mad karena memang berubah jadi alif, ya. Paham ya? Tsumma nuwasil ila tamrin ats-tsani 'ashar, latihan 12. Nah, ini sambungan huruf jar kita sudah belajar semua. Huruf jar min, bi, li, an. Udah kan? Udah semua. Ya, kemudian huruf jar ini bisa disambung dengan ma istifham. Ma istifham. Dia bisa disambung dengan ma istifham. Ketika dia disambung dengan ma istifham, ya, maka dia berubah penulisan min dari ma, ma istifham dari apa? Maka disambung. Ketika disambung hudzifatil alif. Alifnya terhapus. Alifnya terhapus. Mimma. Hai ikhra, mimma. Mimma. Ya, alifnya terhapus. An dari tentang, ya. Tambah ma istifham apa? Ketika disambung maka nunnya diidghamkan ke mim setelahnya. Diidghamkan ke mim setelahnya berubah ya menjadi mim tasydid. Ya mim tasydid alifnya pun terhapus jadinya amma. Amma yatasaalun. Hayya qra. Amma yatasaalun. Ya juz amma, juz amma dari ini awal surat An-Naba. Amma ma-nya alifnya terhapus. Bi ketika ditambahkan dengan ma istifham pun sama. Ya bima. Bi itu mana banyak ya, tapi yang kebanyakan itu lilisti'anah, alat, alat untuk melakukan sesuatu ya. Bima qot, bima qota, ah tadi anaknya nanti ada di situ ya. Bima qotal tal hayyata qotal tuha bil hajar. Hayya qra. Bima qotal tal hayyata qotal tuha bil hajar. Ya. Kemudian kita ya paham ya, ketika huruf jar digabungkan dengan ma istifham maka matnya terhapus. Ya, matnya terhapus. Ya. Naqra ma fil kitab awalan. Tafadhal kull wahid yaqra jumlatan. Mim plus man. Ya, langsung ya mimma khalaqallah. Mimma khalaqallahu al-insana khalaqahu min tin. Naam. Min tinin. Min tinin. Naam. Tarjim. Mimma. Dari apa Allah menciptakan manusia? Dia menciptakan manusia dari tanah liat. Dari tanah liat, sahih. Tin at-turab al-mukhtalit bil ma' kama darasna. Naam, ladhi ba'dahu. Bima qatalta al-hayyata Fataljuha bil hajari. Dengan apa kamu membunuh ular? Aku membunuhnya dengan batu. Dengan batu, sahih. Qataltuha bil hajar. Membunuhnya dengan batu. Ada tiba ada hukum? Lima kharajta min al-fasli. Kharajtu li annani maridun. Kenapa kamu keluar dari kelas? Nah. Aku keluar karena sakit. Aku keluar karena aku sakit. Sahih. Kharajtu li annani maridun. Ada tiba ada hukum? Amma ya bahasta. Amma bahasta fil mudarrisati. Fil madrasati. Naam. Fil madrasati. Bahastu an sa'ati. Bahastu an sa'ati. Amma bahasta. Iya, mencari. Bahata'an mencari. Mencari apa kamu di... Kamu mencari apa? Kamu mencari apa di sekolah? Aku mencari... Aku mencari jam. Sahih, aku mencari jamku. Sahih. Bahata'an mencari. Bahasa'an. Sudah ini ya. Bahasa fi membahas. Gak bisa. Langsung sambungan. Itu huruf itu sambungan dengan fi'il ya. Jangan diterjemahkan satu-satu. Apa yang kamu cari di dalam surat? Boleh juga. Boleh. Apa boleh tepatnya apa-apa? Gak bisa. Huruf jar itu dipisah dengan fi'ilnya. Tidak bisa. Itu bahkan memang ada khilaf panjang itu. Apakah sahih tanawubul huruf atau huruf itu ketika bersambung dengan fi'il yaqumu maqamu ma'na. Yang lebih tepat kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah ada pendapat ahli Nahwu Bashrah bahwa huruf itu sudah sambungan dengan fi'ilnya. Sudah sambungan dengan fi'ilnya yang dia memiliki makna tertentu. Maka jangan dipisah menerjemahkannya. Kamu mencari apa? Mencari. Kamu mencari, bahasaan mencari. Kamu mencari apa di sekolah? Ya. Bahatu an sa'ati, aku mencari jamku. Naam, ada tiba adahu? Amma sa'alta al-mudarrisa. Dari apa kamu bertanya kepada Pak Guru? Kamu bertanya tentang apa? An-nya di sini tentang. Kamu bertanya tentang apa? Tentang apakah kamu bertanya kepada Pak Guru? Naam. Sa'al tuhu anil imtihan. Saya bertanya kepadanya tentang ujian. Tentang ujian, sahih. Sa'al tuhu anil imtihan. Imtihannya ada hamzahnya enggak? Ada hamzahnya di bawah? Ah, itu dicoret itu. Salah itu. Hah? Antum enggak ada? Ada. Ada. Coret. Itu salah. Yang benar enggak ada. Yang benar enggak ada karena hamzah wasal. Hamzah wasal tidak ditulis hamzahnya. Ya hamzah qata' ditulis kalau wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Tapi kalau mazid bi harfain dengan mazid bi thalathati ahrufin hamzahnya hamzah wasal. Hamzah wasal tidak ditulis. Tapi di alif kedua ya Ustaz. Hah? Di alifnya ya hamzah wasalnya. Hamzahnya dicoret. Hah? Alifnya, iya. Itu salah. Ah. Titik ada hamzahnya di bawah tuh. Ah, itu dicoret. Ini hamzah wasal, bukan hamzah qata'. Hah? Udah benar? Ini ya, Bapak Yu benar? Kitab master berarti. Betul, betul. Kita lihat betul. Kalau ini menyelesaikan salah. Betul. Ya, betul tanpa hamzah. Karena ini hamzah wasal. Nah, ini gabungan dari huruf jar dengan ma istifham. Perhatikan, ketika menjawab, ya, ma istifham ya hilang, dia jadi jawaban. Tapi huruf jarnya tetap ada. Huruf jarnya tetap ada. Bima qotal tal hayyata qotal tuha bi. Ah, lihat. Yang huruf jar sambungan dengan ma istifham tetap dia dimunculkan di jawaban. Tetap dia muncul di jawaban. Qotal tuha bil hajar. Amma sa'altal mudarrisa sa'altuhu an al-imtihan. Ya, sa'altu an al-imtihan. Madza bahath amma bahatha fil madrasah bahathu an sa'ati. Paham ya? Huruf jarnya tetap dia dimunculkan di jawaban. Ya, huruf jarnya tidak hilang. Loh kok ma istifhamnya hilang? Ya iya, ini jadi jawaban. Sedangkan ma istifhamnya itu berubah menjadi jawaban. Kalau huruf jarnya mah tetap dibutuhkan. Ya, huruf jarnya tetap dibutuhkan, dia tetap dimunculkan dalam jawaban. Lima kharajta minal fasli lima li. Kharajtu li annani. Alinya tetap ada. Linya tetap ada. Paham ya? Ya. Huruf jar sambungan ma istifham tetap muncul di jawaban, jangan dihapus. Nah, tetap muncul di jawaban, jangan dihapus. Nuasil ila tamrin athalitha asyar. Latihan 13. Ta'ammalil mithal. Bagaimana ta'ammalil mithal? Perhatikan contoh. Thumma ktubil jumal al-atiyata. Tulislah kalimat-kalimat berikut. Ba'da tahwilil kalimati allati tahtaha khattun. Ba'da tahwil. Setelah mengubah. Mengubah. Atau perubahan boleh. Setelah mengubah kata-kata yang ada garis bawahnya atau yang di bawahnya ada garisnya. Ya. Ila jumu'in kepada bentuk jama, kepada bentuk jama. Ya, ini yang garis bawah. Enggak ada garisnya? Ah, nanti digarisin sendiri. Bentar. Ada. Ada punya ya? Ada. Ikutin itu. Kita ikut ubelama ubelama ya. Beli sendiri. Beli sendiri. Mana Bu Bayu? Ini punya istri. Oh, istri berapa? Berarti di rumah sih berapa? Istri. Cepat. Itu ada garisnya aslinya ya. Ya. Nakra al-mithal. Manil fata alladhi kharaja minal fasli al-ana. Manil fata alladhi kharaja minal fasli al-ana. Minal fasli. Manil fityatu alladhina kharaju minal fasli al-ana. Manil fityatu alladhina kharaju minal fasli al-ana. Ya. Manil fata, siapa pemuda yang keluar dari kelas sekarang? Al fata pakai alladhi, ya, pakainya alladhi. Al fata mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar. Kemudian berubah jadi jamak. Al fityatu. Al fityatu jamak. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Fityatun jamak. Jamak taksir dari fata. Maka berubah yang tadinya mufrad berubah serba serbinya jadi jamak. Apanya alladhi jadi alladhina. Alladhi jadi alladhina. Kharaja jadi kharaju. Paham ya? Yang berhubungan dengan mufrad berubah jadi jamak semua. Berubah jadi jamak semua. Tafadhal rakmul awal. اقرا نعم المفرد اولا رقم الاول من الرجل قال الرجل الذي دخل بيتكم بيتكم بيتكم الان Siapa? Lelaki. Lelaki yang masuk ke rumah kalian sekarang. Iya, siapa lelaki yang masuk rumah kalian sekarang? Jamaknya? Hawil ila jam'in. Rajulu jadi rijalu. Naam. Man rijalu? Rijalu ladhi taqala. Alladhi jadi alladhina. Alladhina. Man rajul? Man rijalu? Man rijalu ladhi na taqala. Alladzina, ah, dakhalanya dia contoh berubah jadi apa? Jamak. Dakhalu saja. Dakhalu. Dakhalu. Baitakum al-anab. Naam. A'id al-jawab wa tarjamah. Siapakah para lelaki yang masuk ke rumah kalian sekarang? Naam, sahih. Ada di padahu? Aina talibul ladzi jaa amsi? Siapa murid yang datang kemarin? Ya, yang datang kemarin. Jamaknya? At-tulabul ladzi aina? Aina at-tulabul ladzi jaa'u amsi? Sahih, jaa'u amsi. Aina at-tulabul ladzi jaa'u amsi? Aina di mana? Hah? Di mana? Aina. Iya. Di mana murid-murid yang datang kemarin? Nah, kenapa? Iya, Aina di mana? Aina di mana? Nah, ada tiba-tiba Dorabtul waladul ladhi Dorabtu al-waladu. Yang mukul antum apa anak? Dorabtu al-walada. Darabtul walada al-darabtul walada alladhi darabni. Darabani. Darabani. Darabna al-walada alladhi. Tarjim awalan hada. Tarjim awalan. Aku memukul anak-anak yang memukulku. Bocah kecil jadi lawan. Nah, jama'in, tafadhal. Darabtunya tidak perlu karena dia enggak ada ini. Ya, Pak, garis bawahnya mana? Al-walad kan? Garis bawahnya. Bayi. Al-walad. Darabtunya tidak usah. Al-walad saja. Darabtul awladul ladina. Awlada. Awladul ladina darabani. Ah, darabani jadi daraba mufrad. Jamaknya untuk jamak. Alladina. Darabuni sahih. Terjem. Aku memukul anak-anak yang memukulku. Nah, ya, seperti itu ya. Lagi tidur. Anak-anak. Seperti ya. Ketika jamak berubah, maka alladhi jadi alladhina. Fi'ilnya disesuaikan yang untuk domir hum. Daqalu, dorobuni. Paham ya? Itu latihan jama' yang mudhakkar. Al-an tamrin anil jam'il mu'annath. Ta'amalil mithal. Mana ta'amalil mithal? Contoh. Thumma ktubil jumal al-atiyata. Selamat kalam berikut. Ba'da tahwilil kalimat illati tahtaha khattun. Setelah mengubah al-kalimat kata-kata yang ada garis bawah atau yang di bawahnya bergaris bawah ila jumu'in ke bentuk jama' sahih. Naqra awalan al-mithal at-talibatu allati dakhalatil fasla al-ana min al-hindi at-talibatu allati dakhalatil fasla al-ana min al-hindi at-talibatu allati dakhalna al-fasla al-ana min al-hindi at-talibatu allati dakhalna al-fasla al-ana min al-hindi at-talibah mufrad mufrad muannath jama'nya pakai alif ta maftuhah at-talibat at-talibatu allati untuk muannath jama'nya bisa dua bisa allati bisa allai bisa allati bisa allai wallati ya ismu min mahall min nisa'ikum ya tarabbusu wallahi isna min al-mahid min nisaikum wanita-wanita yang putus asa dari haid udah enggak haid maka iddahnya 3 bulan bisa allati bisa allai kilahuma sahih نعم ترجم أولا مدير شبا شبا منارة خلاص فلا سوداري مريم صحيح جمعنا الفتيات التي عند المديرة أخت مريم أخت مريم ترجم para pemudi yang bersama ibu kepala sekolah adalah saudari-saudarinya. Ah, ukhtu jadi gimana? Kan saudarinya banyak. Akhawatu Maryama. Akhawatu Maryama sahih. Al-fatayatu allati 'inda al-mudirati akhawatu Maryama. Al-fatayat ya jamaknya al-fatayat. Fatayat NU. Ya. Tapi kalau fatayat isinya ibu-ibu, ah itu nggak benar itu. Harusnya anak mudi, pemudi, bukan ibu-ibu. Ibu-ibu mah umahan. Hah? Mantan fatayat. Nah, mana tiba dahulu? في مستشفى الولادة ولادتي ولادتي من إنكارا نعم دكتور perempuan yang di rumah sakit مستشفى الولادة دكتور perempuan yang di rumah sakit bersalin dari Inggris. Dari Inggris sahih. Ila jam'in. At-tabibatu allati fil mustashfa wiladati min Inggris. Naam. At-tabibatu allati. Terjem dokter-dokter perempuan yang di klinik bersalin anak-anak dari Inggris di rumah sakit bersalin itu sudah satu ini dengan mustasyfal wiladah dari Inggris di rumah sakit bersalin dari Inggris naam ada tiba adahu tafadhol al-mar'atu allati dakhalat baitana ammati perempuan yang masuk ke rumah kami adalah bibiku. Bibiku, sahih. Ila jam'in? An-Nisa. An-Nisa. An-Nisa ullati dakhulna baitana Ammati. Ammati sahih. An-nisa al-mar'ah jadi an-nisa allati dakhalat jadi dakhalna sahih. Ammati tambahkan alif ammati. Amma diterjem. Amma. Hah? Amma. Bukan. Karena itu bibi ya, bibi dari pihak ayah. Nah, terjem. Para perempuan yang masuk ke dalam rumah kami adalah bibi-bibiku. Nah, sah ya. Ya, al-asma al-mausulah ini ada tentang isim mausul. Isim mausul. Kalau diterjemahkan biasa orang-orang yang, tapi sebenarnya orang-orang itu kurang tepat karena dia boleh bukan boleh untuk bukan orang. Ya, tapi dia untuk menggabungkan dua kalimat jadi satu. Lebih tepatnya yang saja. Manil fatal ladzi dakhala al-fasl al-ana? Siapa pemuda yang masuk kelas sekarang? Ya, alladzi. Nah, itu isim mausul. Alladhi isim mausul li mudhakkarin mufrad, untuk mudhakkar mufrad, makanya alladhi. Ya, kalau dipisah jadi dua, manil fata, al fata dakhala al fasl al ana, itu kalau dipisah, maka digabungkan dua kalimat, digabungkan dengan perantara isim mausul ini. Ya, manil fata alladhi dakhala al fasl al ana, siapa muda yang masuk kelas sekarang? Nah, itu fungsinya isim mausul. Alladhi untuk mufrad mudhakkar. Untuk jamaknya alladhina. Alladhina. Pakai alladhina. Seperti tadi. Manil fityatul ladhina dakhalul faslal ana. Alladhina untuk mudhakkar jamak. Ya, untuk mudhakkar jamak. Sedangkan kalau mu'anathnya yang mufrad allati, pakainya allati. Manil fatatu allati dakhalatil fasla al-ana? Manil fatatu allati? Allati. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina. Wanita yang menjaga kemaluan, yakni Maryam. Wallati. Allati untuk isim mausul untuk muannas. Untuk jamaknya allati bisa allai, bisa dua. Ya, jamaknya isim mausulnya bisa dua. Allati bisa allai. Kilahuma sahih. Ya, ini dars tentang isim mausul. Paham ya? Dan ditanyakan tentang isim mausul karena itu di buku udah bagus sekali ya contohnya dan penggunaannya. Hah? Iya. Yang jama muannats bisa dua, bisa lati, bisa allai, bisa dua. Alladhi dengan alladhina. Alladhina. Ada di halaman 68. 68 itu ada. Ya, isim mausul 68. Sufa samaniyah wa syittun. Sebelum darsul ashir. Halaman sebelum darsul ashir. Ngapain mundur-mundur? Hah? Ya, maka itu ada alladhi dan alladhina. Allati dan allati. Paham ya? Ya. Ya. Itu cukup manisnya di dua harokat apa harus sama di dalam Quran? Enggak, dua harokat saja. Ya, kalau di Al-Quran kebanyakan mat lazim 6 harokat. Itu pun sebenarnya sebagian kiraat bisa ditashil dua harokat. Tapi kalau baca kalam biasa hanya dua harokat saja, tidak 6 harokat. Itu mah kaidah mutajwid. Cukup dua saja. Tamrin yang al-khamisa asyar hada wajib manzili PR. Kawin jumalan musta'minan al-kalimatil atiyata PR. Tamrin khamisa asyar. Latihan 15. Iya. Itu PR. Rafa'a khalaqa 'ada ajaddu mimma bima lima amma. Hada kulluhu wajib. PR tulis bil harakat kamilan, dengan harakat lengkap plus terjemahannya. Plus terjemahannya. نقرأ الكلمات الجديدة قائمة جمعها قوائم قائمة جمعها قوائم معنى معنى طين طين نار نار علاقة جمعها علاقات علاقة جمعها علاقات لحظة لحظة جرس جمعه أجراس عدة حضر خلق رفع أحسنت رن قائمة ما معنى قائمة دفتر دفتر حدير جمعها قوائم معنى معنى تتبع الحمد لله هذا دي بس إنشاء طين tanah liat at-turabul mukhtalitu bil ma' narun api fihi narun fahtaraqat ilaqatun kaitan atau ikatan indi su'alun laysa lahu ilaqatun bid dars, tidak ada kaitannya dengan dars pelajaran. Lahdhatun lahdhatun saat atau ketika, sesaat juga bisa. Ya fi hadhihi lahdhati ronnal jaras, saat itu, saat ini bel berbunyi. Jarasun bel, belnya lonceng, lonceng atau bel. Jarasun bisa dia lonceng tradisional, wujud loncengnya, bisa dia bel modern ya, itu pun jarasun. Iddatun hah? Beberapa atau banyak, tapi wallah lebih tepat banyak ya, karena sualun asilatun adidatun, banyak pertanyaan ya, dia memang menunjukkan lebih dari satu ya. Di halaman 60 sa'alal mudarrisu tullaba iddata asilatin, menanyakan banyak pertanyaan. Hadara hadir. Khalaqa menciptakan. Rafa'a mengangkat. Ahsanta kau benar, kamu bagus juga boleh. Ronna berdering. Ronna hada lil jaras, fi'il untuk jaras, yakni berdering, bunyi khusus jaras. Ya hada wa bihada intahayna min ad-darsi at-tasi', selesai ad-dars at-tasi' wa fihi qawa'idan, ya qaidah tentang ya, macam-macam jama' mu'annas salim, wa fi aydan qaidun 'asimah, wa fi aydan fi'lu ta'ajjub ma af'alahu ma af'alahu ma awda'ahu ya, dan juga qaidah tentang hamzah istifham ketika digabung dengan alif lamnya al bahru al yauma ya, dan juga isim mausul, isim mausul alladhi mudzakkar mufrad, allati muannath mufrad, alladhina jama' mudzakkar, allati jama' muannath. Hadhihi qawaid fi hadha ad-dars. Hamin suara, ada tanyakan, silakan ya.